Bismillahirrahmanirrahim. Qala Mu'ad radhiyallahu anhu. Ini meneruskan video yang kemarin ya, yang belum sempat diterjemah ya. Ta'allamul ilm, carilah ilmu, pelajarilah ilmu. Fa inna ta'limahu hasanah wa talabahu ibadah wa mudzakaratuhu tasbih wal bahthu anhu jihad wa badluhu shadaqah. Jadi, mengapa di sini Mu'ad bin Jabal memerintahkan untuk mencari ilmu, sebab mengajarkan ilmu adalah kebaikan, mencari ilmu adalah ibadah. Mudzakarah itu apa ya, musyawarah ya, maksudnya membahas ilmu adalah tasbih, sama seperti membaca tasbih. Jadi mudzakarah itu ya musyawarah ya, musyawarah tapi bukan urusan dunia, musyawarah ilmu. Membahas tentang ilmu adalah berperang, sama seperti berperang. Dan memberikan ilmu adalah sedekah. Jadi kita mengajarkan ilmu yang kita miliki kepada orang lain itu adalah sedekah ya. Wa an Abi Darda radhiyallahu anhu qal annasu rajulan. Ada riwayat dari Abi Darda. Abu Darda mengatakan bahwa manusia itu ada dua. Manusia itu ada dua, alimun wa muta'alimun. Dua itu adalah orang yang berilmu dan orang yang mencari ilmu. Muta'alim ini yang masih belajar ya. Wala khaira fi masiwa dzalik, dan tidak ada kebaikan selain keduanya. Jadi seorang itu kalau tidak alim, alim ini berarti kan identiknya dengan mengajar ya, dan muta'alim ini belajar, maka dia sesungguhnya tidak memiliki kebaikan. Wa yuqalu, dan ada juga satu ungkapan, man dhahaba ila alim wa jalasa wa lam yaqdir ala khifdi syai'in mimma qalah atahu Allahu sab'a karamat. Wah, ini kabar gembira ya bagi pelajar yang saat belajar dia tidak paham, tidak mengingat apapun yang diajarkan oleh gurunya. Barang siapa yang pergi kepada orang alim lalu duduk menimba ilmu darinya, tapi dia tidak mampu menghafalkan apapun, tidak mampu menghafalkan atau menjaga, memahami apapun yang dijelaskan oleh orang alim. Jadi hanya duduk saja mendengarkan, tidak paham, tidak hafal. Orang yang seperti itu saja, Allah memberikannya 7 karomah ya. Allah memberikannya 7 karomah. Awaluha yanalu fadlal muta'allimin. Karomah yang pertama, dia mendapatkan keutamaan orang-orang yang belajar. Muta'allim ini ada keutamaannya. Wasaniha madama indahu jalisan kana mahbusan anidunub wal khotoya. Wah, ini ajaib sekali ya. Selama dia duduk di samping orang alim itu, selama dia masih mengaji, masih belajar, maka selama itu pula dia dihindarkan dari segala dosa dan kesalahan. Dosa dan kesalahannya berhenti. Mahbus ini artinya ditahan ya. Dosa dan kesalahannya ditahan. Wa tsalitsuha, keutamaan yang ketiga atau karomah yang ketiga, idza kharaja min mansilihi nazalat alaihi rahmah. Saat dia keluar dari rumahnya, keluar dari rumah maksudnya menuju majelis ilmu ya, maka rahmat Allah akan turun kepadanya. Jadi baru keluar pintu saja sudah dapat rahmat Allah ya. Ini keistimewaan orang yang mencari ilmu. Wa rabbuha idza jalasa indah nazalatir rahmah alal alim fatusibuhu bi barakatih. Karamah yang keempat adalah di saat ia duduk ya, duduk di samping orang yang berilmu, maksudnya belajar ya, maka rahmat akan turun kepada gurunya. Ya, rahmat turun kepada gurunya, lalu dia juga bisa mendapatkan rahmat itu. Jadi rahmat yang turun kepada guru itu juga sampai kepada murid, karena keberkahan yang dimiliki oleh guru. Wa khamisuha tuktabu lahul hasanat madama mustami'an. Yang kelima, dia ditulis ya, ditulis mendapatkan kebaikan-kebaikan, jadi mendapatkan pahala ya, selama mendengarkan ya, ini selama mendengarkan ya. Jadi kalau ngaji atau apapun, kalau tidur ya tidak mendapatkan ke apa karomah yang kelima ini, selama mendengarkan ya, diingat-ingat. Wasadisuha tahufuhumul malaikatu bi ajnihatihim wa huwa fihim. Yang keenam, malaikat mengitarinya. Tahufun ya, apa itu? Bergerombol mengitarinya menggunakan sayap-sayap mereka. Jadi menaungi. Dan dia berada bersama dengan mereka ya. Jadi malaikat juga ikut ngaji sebenarnya. Wasabi'uha kullu qadamin yarfa'uha wa yad'uha takunu kafaratan lidzunubi wa raf'an lidarajat. Lululuh. Wa ziyadatan, ini mulai error lagi. Fil hasanat. Yang ketujuh, setiap kaki yang diangkat dan diletakkan kembali, maksudnya berjalan ya, kullu qadam yarfa'uha dan seterusnya, ini apa itu ungkapan atau waduh ini mohon maaf ya. Ungkapan untuk berjalan kaki. Jadi setiap kaki yang dilangkahkan itu menjadi kafarat ya, kafarat untuk dosa-dosanya dan mengangkat derajatnya dan juga menambah kebaikan. Hadza liman lam yahfad syai'an. Ini untuk orang yang tidak hafal apapun, orang yang tidak paham apapun. Wa amal ladzi yahfad falahu adafu dzalika mudhafa. Orang yang tidak paham saja, orang yang pulang dari majelis ilmu tidak mendapatkan apa-apa saja, itu saja mendapatkan 7 karomah ya. Bagaimana dengan yang paham? Bagaimana dengan yang hafal? Itu pastinya kan akan mendapatkan lebih dari itu, berkali-kali lipat lebih dari itu. Ini coretannya error ya, mohon maaf. Wa an Umar radhiyallahu anhu annahu qala innar rajula la yakhruju min manzilihi wa alayhi minadh-dhunubi mislu jabali tihamah fa idza sami'a al-'ilma khafa Allah wastarja'a min dhunubihi fa yansharifu ila manzilihi wa laysa 'alaihi dzambun. Diriwayatkan dari Sayyidina Umar, beliau bercerita, ada satu lelaki yang keluar dari rumah dan saat itu dia memiliki dosa yang sangat besar, dosa yang sangat banyak ya, yang sangat besar hingga dicontohkan di sini dosanya sebesar gunung Tihamah, dosa sebesar gunung. Lalu di saat dia mendengarkan ilmu, dia mengaji mendengarkan ilmu, dia tiba-tiba takut kepada Allah dan bertaubat ya, bertaubat dia apa itu menyesali semua dosa-dosanya, maka setelah dia kembali ke rumah, dia dalam keadaan tidak memiliki dosa apapun seperti bayi yang baru lahir. Fala tufariku majalisal ulama fa innallaha lam yakhluq ala wajhil ardi akrama min majlisihim. Karena berbagai cerita yang dijelaskan tadi ya, maka jangan pernah meninggalkan majlis para ulama. Mengapa? Sebab Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan majelis yang lebih utama di muka bumi ini dibandingkan dengan majelis para ulama. Jadi majelis para ulama adalah majelis yang paling utama yang ada di muka bumi. Semoga bermanfaat ya.